Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman wa zida amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Setelah kita menyebutkan tentang azab kubur, bahwa azab kubur merupakan sesuatu yang benar adanya, dan maka demikian pula lawannya, yaitu nikmat kubur. Nikmat kubur ini juga hak dan benar adanya. Oleh karena itu, dalam surat Fussilat ayat ke-41, Allah berfirman tentang kondisi orang-orang beriman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Azza wa Jal, kemudian mereka istiqomah di dunia, mereka menyatakan keimanan, menyatakan siap untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian istiqomah lurus dan tegar tetap di atas ketaatan. Itu makna istiqomah sampai akhir hayatnya. Maka balasannya, kata Allah, malaikat akan turun kepada mereka ini pada detik-detik ajalnya. Alla takhafu wa la tahzanu, seraya memberikan busyrah, kabar gembira, janganlah kalian khawatir dan takut ataupun bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kalian bergembira dan senang dengan balasan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Maka di antara kabar gembira yang Allah berikan, yang Allah siapkan kepada ahlul iman, adalah nikmatul qabr, nikmat kubur. Allah lapangkan dadanya ataupun Allah lapangkan kuburannya di saat orang kafir dan kaum munafikin disempitkan kuburannya iyadan billah. Dan sekali lagi, ini merupakan perkara gaib yang belum dialami dan tidak bisa disaksikan oleh kasat mata. Akan dialami, akan dihadapi, dilalui oleh orang-orang sudah meninggal. Maka orang yang beriman tentunya harus faham dan menyadari bahwa ini alamnya sudah beda. Jangan sampai seperti orang-orang kafir. Dan itu Allah singgung di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana dahulu sebagian mereka, Bani Israel, tidak mau beriman kepada Allah sampai mereka bisa melihat Allah. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa sampai mereka bisa melihat Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai kata mereka, lan mu'mina laka hatta narallahu jahrah. Kami tidak akan mau beriman kepada engkau wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Allah secara terang benderang. Gamblang, sombong. Bukan masalahnya Allah itu enggak bisa dilihat, bisa, tapi nanti di akhirat, bukan di dunia. Ada di dunia manusia itu lemah, dia berdaya, ya, tidak kuasa untuk menghadapi dan memandang kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan wajah Allah Azza wa Jal. Adapun nanti di akhirat, Allah berikan kekuatan kepada orang-orang beriman untuk bisa melihat Allah dengan kegembiraan dan kebanggaan, sukacita dan kesenangan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu, pada hari kiamat, ya, berseri-seri, bergembira dan senang. Ya, karena saat itu kenapa? Karena melihat wajah Allah yang mulia. Ya. Naam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang beriman, yang berbuat ihsan, yang senantiasa mengamalkan amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, husna, kata Allah, surga bagi mereka. Hanya untuk mereka surga itu Allah persiapkan, wa ziyadah, dan tambahannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tambahan nikmat selain nikmat surga yang Allah siapkan bagi orang yang beriman adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat dan memandang wajah Allah yang mulia. Bahkan tidak ada satu kenikmatan pun di dalam surga sekalipun yang lebih nikmat, yang lebih besar daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di mana itu? Di surga, di akhirat, bukan di dunia. Adapun di dunia, manusia tidak akan kuasa. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa AS meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah secara langsung, ya, maka Allah mengatakan, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihatku sekarang ini di dunia. Ya, namun apabila engkau ingin melihatku, maka lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap tegar di posisinya, maka engkau akan melihatku. Namun apa yang terjadi? Gunung itu hancur berantakan. Gunung yang dimaksud hancur lebur. Ini gunung yang isinya bebatuan, keras, gak kuasa melihat Allah. Apalagi manusia yang isinya cuma daging sama tulang belulang, jadi apa nanti? Ya, saking mulianya wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidurnya enggak bisa memang. Ya. Nah. Tapi bukan berarti enggak bisa. Bisa nanti di akhirat. Ya. Lah, mereka orang-orang kafir tidak mau percaya, tidak mau yakin dengan perkara-perkara gaib dengan alasan tadi. Ya, enggak bisa dilihat kok. Sama aja kok. Ya. Nah. Padahal itu hakikatnya adalah ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka jangan seperti Bani Israel yang sombong di hadapan Musa AS, gak mau beriman dengan Musa, tapi mau beriman dengan syarat bisa melihat Allah, ya, secara terang-terangan. Maka ini kelancangan. Ya, jangan sampai ada sebagian gak percaya dengan adab kubur, ya, nikmat kubur, fitnah kubur, sampai saya betul-betul melihat kuburannya itu seperti apa. Kalau lapang ya lapang, kalau sempit ya sempit, baru percaya. Kalau begitu, apa bedanya Anda dengan ahlul kitab? Ya, apa bedanya Anda dengan orang-orang kafir? Ya, karena ternyata di antara ciri orang beriman adalah mereka beriman dengan perkara ghaib. Dan itu ujian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, dari beberapa peristiwa tadi yang kita sebutkan, fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Kemudian setelah itu ada yang namanya Qiyamatul Kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas muka bumi ini akan sirna, akan punah dan akan binasa, akan hancur kecuali wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Hancur semuanya. Langit terbelah. Ya, bumi juga demikian. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Ya, laut ditumpahkan. Planet-planet, bintang-bintang bertabrakan. Auzubillah. Ya, dan yang nanti akan menyaksikan Qiyamatul Kubra adalah orang-orang kafir. Disebutkan di dalam hadis Nabi yang sahih, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqal Allah Allah. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat sampai di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut nama Allah Allah. Artinya tidak ada lagi yang ibadah kepada Allah. Semuanya kafir. Baru terjadi hari kiamat. Ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Ya, mereka manusia bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang kapan terjadi hari kiamat. Katakan wahai Nabi kepada mereka itu, sesungguhnya itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kok malah diisukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Tuh kabur kabeh. Ya, dari kampung halamannya lari ke gunung. Ya, kocar kacir. Semuanya tinggal. Perampoknya merajalela menjarah rumah-rumahnya. Ya, orang kafir, enggak ngerti apa-apa. Kasihan. Ya. Ucapan seorang tokoh yang sama-sama jahil, enggak beriman, enggak punya ilmu, ditaati. Seperti itu jadinya. Ya. Nah. Maka barakallahu fikum. Ini ya. Kemudian terkait dengan masalah tadi, maka para ulama menyebutkan bahwa secara global rangkaian peristiwa setelah Qiyamatul Kubra itu terangkum dalam tiga peristiwa besar. Yang pertama adalah al-iman bil ba'ats, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Yang kedua adalah al-iman bil hisabi wal jaza, beriman dengan adanya perhitungan amal dan pembalasan. Dan yang ketiga al-iman bil jannati wan nar, beriman dengan adanya surga dan neraka, adanya jannah dan an-nar. Adapun yang pertama, beriman dengan adanya hari kebangkitan, iya, emang ini benar adanya. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari bumi kalian kami ciptakan, ke dalam bumi kami kembalikan kalian yang dikubur, dan dari perut bumilah kalian akan dikeluarkan, akan dibangkitkan. Nah, kama badana awal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami dahulu awal kali menciptakan kalian hai manusia, maka kami pula akan mengembalikan kalian, dan itu janji yang pasti. pasti atas kami, tidak akan meleset, dan sungguh kami akan melakukan hal itu. Ya. Nah, dan terkait dengan hal ini, kalau ayat dan hadis terlalu banyak untuk disebutkan. Namun dari beberapa fenomena alam saja kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwa sesuatu yang awalnya tidak ada kehidupan, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, bisa terjadi kehidupan. Contoh, ya, tanah yang kering, kering kerontang, mungkin kemarau yang panjang, tapi ketika turun hujan langsung tumbuh tanaman, tumbuh tanaman sedikit demi sedikit, daunnya mulai tumbuh, mulai membesar, tumbuh tunas, ya, kemudian ada batang, kemudian tambah membesar, kemudian tambah membesar. Ini gambaran kehidupan setelah kematian. Sebagaimana nanti manusia setelah mati semuanya, terkubur semuanya, maka akan Allah bangkitkan dalam kondisi seperti yang Nabi gambarkan, hufatan uratan hula, ya, bertelanjang kaki, tidak beralas kaki, belum dikhitan, dan tidak mengenakan benang pakaian sehelai pun, telanjang. Ya, sampai-sampai Aisyah ketika mendapatkan, ya, informasi dan berita dari Nabi ini, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu? Berarti kan masing-masing akan melihat saudaranya, ya, temannya, ya, dalam kondisi seperti itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, ya, innal amra yawma idzin ashad min dzalik. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan dan perkara masalah yang dihadapi oleh manusia pada hari itu lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menyibukkan daripada sekedar melihat aurat orang lain. Gak kepikiran itulah, sudah gak kepikiran, mau tengok kanan kiri gak lihat sudah, masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, ini diantara poin yang pertama, yang kemudian diantara prahara yang juga terjadi setelah dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya, matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil atau 2 mil, jarak yang sangat amat dekat. Ya, bisa dibayangkan seperti apa kondisinya. Nauzubillah. Sekarang saja yang konon katanya, ya, berapa ratus juta kilometer, ya, jarak antara bumi dengan matahari, panasnya sudah luar biasa, luar biasa, ya, pada sebagian musim panas, ya, atau di daerah yang memang ada 4 musim, ya, kalau musim panas, ya, panasnya ekstrim sampai mencapai 50 derajat, itu sudah luar biasa, pecah-pecah semuanya, ya, bibirnya, ya, kakinya, ya, badannya, semuanya berdarah-darah. Itu pun baru sebentar. Nah, ini sejak 1 mil 2 mil, yang kemudian kata Nabi masing-masing manusia akan diliputi dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai bahunya, ada yang sampai cekap-cekap hidungnya, gak bisa nafas, hampir tenggelam. Dan itu masing-masing orang berbeda-beda apa yang ia alami saat itu. Ya, sehingga di masa-masa yang sulit seperti itu, manusia mereka bingung dan bimbang mau kemana, sehingga mereka meminta dan mencari solusi agar supaya Allah mempercepat proses mereka, pengen segera diputuskan, ya, yang kemudian mereka datang, ya, sepakat menemui Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, ya, sebagai bapak seluruh umat manusia, ya, barangkali bisa memberikan syafaat agar Allah mempercepat proses manusia ketika itu. Namun Nabi Adam enggak bisa. Nabi Adam mengarahkan, datang saja kalian kepada Nabi Nuh. Fa'inu awal rusul bu'isa ilan nas, datanglah kalian kepada Nabi Nuh, sesungguhnya beliau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Nabi Nuh pun enggak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh mengarahkan lagi, datang saja kalian kepada Nabi Ibrahim. Ya, barangkali bisa memberikan syafaat kepada kalian. Nabi Ibrahim pun enggak bisa. Ya, nah, diarahkan lagi kepada beberapa nabi yang lain. Nah, kepada Nabi Musa, ya, enggak bisa. Kepada Nabi Isa juga beliau enggak bisa. Akhirnya ujungnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian setelah itu, ya, peristiwa itu dikenal dengan peristiwa syafaatul uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang Allah berikan lewat, ya, perantara Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia agar Allah mempercepat proses, ya, manusia di padang mahsyar, di mauqif. Dan juga ketika itu ada haud, ada telaga. Telaga. Ya, dan telaga Rasulullah, telaga yang sangat amat luas, dikisahkan, disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih mutawatir, luasnya itu, ya, panjangnya sejarak perjalanan satu bulan, lebarnya juga sama, ya, selebar atau sejarak sebulan perjalanan. Kemudian airnya lebih putih daripada madu, lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Nah, kemudian ketika diminum itu la yadmanu minhu abadan, tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya sama sekali setelah itu. Ini langsung kenyang. Dan ternyata telaga Rasulullah yang sangat dibutuhkan di momen-momen genting seperti itu, matahari Allah dekatkan sedekat-dekatnya kepada manusia, itu ternyata yang diberikan rekomendasi dan izin untuk meminumnya adalah hanyalah pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya ketika ada sebagian, ya, manusia berkumpul, ya, kemudian mereka ingin mendekat ke telaganya Nabi, langsung diusir. Suhkan, suhkan, pergi kalian, pergi kalian, menjauh kalian, menjauh kalian. Nabi tidak tahu, disangkanya ini adalah umat Islam, pengikut Nabi. Ya, kata Nabi, kenapa kalian usir? Mereka adalah umatku, mereka adalah para sahabatku. Ya, kata sebagian penjaga telaga itu, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ya, maka para ulama menerangkan dan menjabarkan berdasarkan beberapa riwayat yang lain, hadis yang lain, bahwa ini maksudkan mereka yang terusir dari telaga Nabi di padang mahsyar adalah mereka orang-orang yang murtad. Di masa Nabi, ya, muslim. Nabi tahunya mereka muslim. Ketika Nabi wafat, murtad. Atau yang kedua, orang-orang munafik. Nabi tahunya mereka muslim, namun ternyata mereka munafik. Ada yang ketiga adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tolak ukur kebenarannya, bukan mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mengikuti ajaran selain beliau alaihi salatu wassalam. maka nasibnya akan diusir dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini juga diantara motivasi kita, ya, kenapa kita semangat untuk meneladani, mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, semoga ini menjadi sebab kita bisa menikmati telaga Rasulullah nanti di akhirat kelak. Ya, itu harapan kita diantaranya. Ya, yang lainnya kepanasan, maka pengikut Rasulullah akan mendapatkan keutamaan, ya, mencicipi air di telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, wa nasrullah min fadlih. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, di dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115 Allah berfirman, afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira, menyangka kalian setelah diciptakan oleh Allah kemudian dibiarkan begitu saja sia-sia, dan semuanya kalian hanya kepada kami, ya, ataupun semua kalian, ya, tidak akan dikembalikan. Ya, apa kalian menyangka setelah diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tidak akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan dan perbuatan kita? Apakah seperti itu? Ya, maka ini sindiran dari Allah, peringatan kepada manusia terkhusus umat Islam, bahwa ini ada indikasi adanya orang-orang dari kalangan umat Islam yang gak percaya. Karena yang baca Quran kan bukan orang kafir, ya. Ada sih memang sebagian orang-orang kafir yang baca Quran, bahkan mendalami, tapi bukan untuk masuk ke hati untuk beriman, tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ada misi-misi tertentu, kecuali yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya. Lah, di sini Allah tegur, afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian menyangka ketika kalian diciptakan oleh Allah kemudian sia-sia belaka tanpa dikembalikan kepada Allah sama sekali? Maka enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, kalau ternyata, ya, dalam kehidupan dunia kemudian ternyata enggak ada kehidupan setelah itu, enggak ada kehidupan akhirat, ya, kalau sudah mati, ya mati semua sudah. Kalau begitu, apa bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jelek, antara orang beriman dengan orang yang kafir? Apa bedanya? Oh, sama semuanya, kalau mati, ya mati, enggak ada konsekuensinya, enggak ada bedanya. Ya, dan ini enggak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Dan Allah sudah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang yang berislam, orang yang beriman sama seperti orang yang jahat, orang kafir? Apakah mau bisa makan? Tidak mungkin, kata Allah. Tidak mungkin kami samakan. Buruk sekali hukum kalian itu. Artinya apa? Baik dan buruknya di dunia, iman dan kufurnya di dunia, masing-masing ada konsekuensinya. Ya, faman syaa minkum falyu'min wa man syaa minkum falyakfur. Silakan. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, kafir, silakan. Tapi ingat, masing-masing ada pertanggungjawabannya. Dan nanti akan ditagih, akan ditanya setelah kematian, yaitu pada hari kebangkitan. Yang kedua adalah tadi yang kita sebutkan, beriman dengan adanya perhitungan amal, ya, dan pembalasan. Ya, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah Allah sudah menjelaskan, Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai, yang merajai, ya, Yaumiddin ad-din di sini al-jaza, hari pembalasan. Jadi sebenarnya di antara kandungan dan isi surat Al-Fatihah adalah mengingatkan kita tentang adanya hari. Iya. Nah, Allah yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Artinya kita diingatkan. Ya, sehingga dalam sholat pun kita disadarkan bahwa hendaklah kamu ketika sholat yang diingat, yang dicari, yang diharapkan adalah balasan dari Allah di akhirat kelak. Kenapa? Karena setelah kematian ada yang namanya hari pembalasan. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ghashiyah ayat ke-25 sampai 26 Allah berfirman, inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami kalian akan kembali, mereka akan kembali, yang kemudian wajib atas kami untuk menghisab mereka, menghitung amalan mereka. Nah, yang kemudian diantara fase pada tahapan ini adalah ditimbangnya amalan. Ditimbangnya amalan, adanya mizan, adanya timbangan amal. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47 Allah berfirman, wa nadu'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan letakkan timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang akan didolimi, akan dirugikan, tidak ada sama sekali. Sehingga meskipun ada sebuah amalan seberat biji khardal, maka niscaya kami akan datangkan amalan tersebut sekecil apapun, ya, dan cukup kami akan menghisab dan menghitung amalan-amalan mereka. Khardal, khardal itu partikel terkecil yang terlihat oleh kasat mata. Ya, kalau di pagi hari, ya, menghadap ke arah terbitnya matahari, kita buka pintu, buka jendela, coba kita perhatikan di ventilasi itu, ada yang terlihat terbang, ya, berhamburan. Itu namanya khardal. Sekecil itu pun kalau ada sebuah amalan, ataina biha, kata Allah, kami akan datangkan amalan itu. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ini termasuk kemurahan dari Allah. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikannya semisalnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kejelekan, maka tidaklah ia dibalas kecuali dengan yang setimpal, yang semisalnya. Dan mereka sama sekali tidak dirugikan, tidak dizalimi sedikit pun. Nah, lah ini semuanya ikhwan fillah rahimakumullah hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Yang dihitung, yang ditimbang itu hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, gak ada timbangan. Yang ada cuma dipermalukan, ya, dibongkar aibnya, kesalahannya, dipertontonkan. Setelah itu langsung dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Fala mimulahum yawmal qiyamati wazna, kata Allah dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Dan kami, kata Allah, tidak akan menegakkan timbangan sama sekali bagi orang-orang kafir. Tidak ada timbangan bagi mereka. Tetapi mereka ada kebaikannya kok. Mereka kadang berbuat baik juga, nyumbang, ya, donasi ini, donasi itu. Ya. Aceh kena tsunami, nyumbang mereka. Mana lagi? Palu kena tsunami, nyumbang mereka. Iya, gak masalah, silakan aja, itu hak mereka. Tapi selama mereka kafir, kebaikan mereka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka kerjakan itu karena kebaikan, solidaritas, ikhlas, misalkan Allah balas di dunia, Allah balas di dunia, adapun nanti di akhirat gak ada sisa kebaikan sedikit pun. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kata Allah suratul Furqan, kami akan datangkan kebaikan dan amalan-amalan mereka nanti pada hari kiamat, yang kemudian kami jadikan amalan mereka tadi seperti debu-debu yang berterbangan, seperti kapas, enggak ada nilainya sama sekali. Nah, na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah beriman dengan al-jannatu wan-nar, ada syurga dan neraka. Surga neraka ini merupakan tempat kembali yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dan terkait dengan poin ini, kita harus meyakini beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita yakin al-jannatu wan-nar, surga neraka, merupakan dua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keduanya adalah makhluk. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Allah ciptakan untuk kekal. Ya. Allah ciptakan surga dan neraka untuk kekal. Jadi kekalnya surga dan neraka itu karena kehendak Allah. Dan jangan salah dipahami, berarti ada selain Allah yang kekal. Beda ya. Sebagaimana ketika hancurnya alam semesta, kiamat kubra, itu enggak ada yang sisa. Namun ternyata di antara ciptaan Allah ada yang Allah kehendaki bertahan, kekal, enggak hancur, seperti arsy. Arsy Allah, kursi Allah, termasuk pula adalah malakul maut, sebagian ulama menyebutkan malaikat pencabut nyawa, termasuk pula surga dan neraka, ini gak hancur ya, termasuk pula tulang ekor setiap manusia ya, yang ini menjadi bibit untuk dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka nanti pada hari kiamat kelak. Ini gak hancur. Nah, tulang ekor bukan tulang ekor kita ya, bukan itu. Tulang ekor dalam artian istilah syar'i, ya, bukan tulang ekor menurut kesehatan atau biologi, bukan, atau ilmu anatomi tubuh, bukan. Beda lagi. Kalau tulang ekor ini ya, ini tulang rawan, hancur ya. Beda lagi. Allahu alam yang mana. Yang jelas ini yang ya, disebutkan pada sebagian riwayat. Walhasil, ini diantara keistimewaan dan kekhususan surga dan neraka, bahwa keduanya diciptakan oleh Allah untuk kekal ya. Kemudian yang ketiga, bahwa surga dan neraka ini telah ada sekarang. Surga dan neraka ini telah ada. Jangan sok pintar. Ya, ada sebagian mengingkari poin yang ketiga. yang kita sebutkan tadi dengan alasan ya kalau surga neraka ada, berarti kan nganggur. Loh kok bisa nganggur, Pak? Iya, gimana enggak nganggur? Ya belum terjadi hari kiamat, belum ada penghuninya kok. Ya meninggal katanya di alam barzakh menurut kalian. Ya. Ini berbicara bukan ya orang Islam. Nah, tapi anehnya ada orang Islam yang ikut-ikutan mengingkari poin ini. Menganggap ya surga neraka itu belum ada. Mu'tazilah. Ya. Na'udzubillah, keyakinannya rusak. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dulu di masa hidup beliau, itu diantara yang beliau saksikan apa? Neraka, surga. Iya. Bahkan ayat yang kita sebutkan tadi ya tentang adab kubur, bagaimana siksaannya Allah berikan kepada Fir'aun dan pasukan yang kafir. Apa siksaannya? Ditampakkan ke neraka. Berarti kan neraka sudah ada. Kalau ditanya apa manfaatnya? Kalau ditanya berarti kan nganggur sekarang. Gak nganggur, Pak. Anda yang pengangguran. Ya, Anda harus belajar. Ya, harus sibukkan dengan ilmu sehingga tidak asal bicara. Ya, ini ayat, ini hadis berbicara secara gamblang menerangkan surga neraka itu ada. Rasulullah ketika bermajlis dengan para sahabat, ya sedang hening suasana, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat amat dahsyat, keras. Para sahabat sampai terheran-heran, kaget, tercengang. Apa itu? Apa kata Nabi? Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya itu adalah batu yang dulu dilemparkan ya ke dalam neraka 70 tahun. 70 tahun baru sampai sekarang ke dasarnya. Berarti kan sudah ada. Sudah ada. Rasulullah alaihi salatu wasalam ya membimbing kaum muslimin ketika kondisi yang sangat amat panas dan terik untuk menunda pelaksanaan salat duhur. Ya, supaya tidak terlalu panas. Kata Nabi apa? Fa'abridu bis salati fa inna shiddatal harimin fahi jahannam, kata Nabi. Tundalah untuk melaksanakan salat duhur sampai dingin, karena sungguhnya teriknya panas di siang hari itu merupakan hasil uap dari neraka jahannam. Uap dari neraka jahannam. Nabi yang berbicara, dan apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sebelum itu tentunya sebelum surga dan neraka ya ada sirat yang dibentangkan. Sirat ya, yaitu jembatan, yang mana jembatan ini dibentangkan alamat di jahannam, di atas neraka jahannam, di mana sirat ini banyak apa itu pengait-pengaitnya, kalalib yang siap untuk menarik dan menyeret orang-orang berhak untuk diseret. Ya. Dan sirat ini sangat amat licin. Dan ketika itu sebelum melewati sirat itu, manusia langsung dihadapkan dengan kegelapan zulmah. Gelap. Bayangkan, gelap sudah melewati jembatan yang kecil, licin, yang seperti Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya haddu minas saif, naam, wa alyanu minas syar, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Naam, na'udzubillah, anasirullah salamata wal afiyah, yang kemudian masing-masing manusia akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang cahayanya itu hanya seujung kukunya, kelap-kelip. Ya. Kadang hidup, kadang redup. Kadang mati, hidup lagi sehingga terseok-seok jalannya. Ada yang terang benderang, ada yang lampunya itu sampai seperti gunung, terang dan dan langkah-langkah manusia ketika melewati salat juga beraneka ragam. Nah, ada yang secepat kilat, teng, dan nyampe di surga. Ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti unta, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak, bahkan ada yang seperti orang yang terseok-seok jalannya. Ada yang baru melangkah sudah bes, nyemplung ke dalam neraka jahanam, naudzubillah, gelap. Ya, maka di sini para ulama menyebutkan bahwa selamat tidaknya seseorang tidak menembus sirat ya di akhirat kelak itu adalah sejauh mana dia istiqomah menembus sirat atau mustaqim di dunia. Makanya di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalannya siapa? Yaitu jalannya para nabi dan rasul. Jalannya para siddiqun, syuhada wa salihun, bukan jalannya orang Yahudi ya, dan bukannya jalan orang-orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Jalannya para nabi ya, jalannya para sahabat, orang-orang saleh yang apabila mereka menelusuri siratal mustaqim di dunia, maka biidznillah ya mereka akan diberikan kemudahan untuk bisa menempuh siratal mustaqim di akhirat, mulus jalannya. Nah, taib lah, tidak hanya sampai di situ, bahkan sebelum mencapai surga di sana ada yang namanya kontoroh. Kontoroh ini jembatan ya, di mana kontoroh ini merupakan tempat untuk dilakukan kisos, pembalasan. Jadi orang yang beriman yang masih memiliki tanggungan kesalahan nih dengan orang lain, nanti akan dieksekusi, dikisos di tempat itu. Yang mungkin dulu di dunia dia beriman muslim, berhak masuk surga, tapi karena dia mungkin pernah zalim sama orang, pernah mencela, pernah ghibah, pernah ini, pernah itu, nanti akan di situ, akan ditagih di situ, akan terjadi barter amalan di situ. Yang mungkin dengan sebab itu ya dia akan turun derajatnya di surga yang seharusnya tinggi karena banyak kezalimannya, bisa menjadi apa? Bisa menjadi rendah, turun ya, meskipun nanti tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Nah, yang kemudian ya, sebelum kaum muslimin, kaum mukminin mereka masuk ke dalam jannah, maka diantara yang pertama kali dibolehkan untuk masuk ke dalam jannah adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ternyata dari umat-umat manusia yang ada, yang diperbolehkan pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikut Nabi dan Rasul yang setelahnya dan yang setelahnya. Ya, yang kemudian Allah mengatakan kepada penghuni surga, ya ayah ahlal jannah, udkhulul jannah khuludun wala maut. Wahai penghuni surga, masuklah kalian ke dalam surga ya, dan kekal di dalamnya, dan tidak ada kematian lagi setelah ini. Ya, demikian pula Allah mengatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, udkhulun nar khuludun wala maut. Wahai penghuni neraka, masuklah kalian ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan tidak ada kematian lagi setelah ini. Kenapa tidak ada kematian? Iya, karena ketika itu kematian ya, Allah jelmakan menjadi seekor gibas, kambing domba besar yang kemudian disembelih oleh Allah, disembelih, menunjukkan tidak ada kematian lagi setelah itu. Yang ada adalah kekekalan ya, di atas kenikmatan di dalam surga ataupun kekekalan di dalam neraka bagi para penghuni neraka, naudzubillah. Baik, sampai di sini insyaallah secara ringkas dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, yang semoga ini menjadi tambahan ilmuan dan wawasan ya, prinsip-prinsip keyakinan yang semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat sehingga bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada kita sekalian untuk giat dalam beramal dan tidak meremehkan perbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Taib sampai sini insyaallah. Afu minkum. Alhamdulillah rabbil alamin. Setengah dari 10.